balik nulis nomor kode buntut. Bekililah kode bekip babaliu. Genap jadi selapan, selapan jadi genap. Dina otak hayang gera-gera benghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Kamu tuh